Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Apa yang risakat yang kita rasakan pada majlis yang mulia ini adalah bagaikan kita ini tamu-tamu yang diberi jamuan istimewa oleh Allah. Dan ini adalah berkah daripada Al-Quranul Karim. Kita semuanya ini bagaikan tamu yang diberikan jamuan yang sangat nikmat, yang bisa kita ambil ilmu-ilmu hikmah, yang ilmu-ilmu dan hikmah yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Dikatakan inna hadzal Qur'an ma'dubatun fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Quran ini ibarat jamuan. Ambil bagian ilmu daripada yang Allah berikan daripada jamuan Al-Quran ini semampu kamu. Anda diberi waktu oleh Allah setiap hari 24 jam. Ambil semampu kamu. Di situ ada ilmu, di situ ada hikmah, di situ ada syifa, ada obat. Di dalam Al-Quran itu ada bimbingan yang bisa membuat kamu bahagia dunia sampai akhirat. Ambil semampu kamu. Terserah. Anda bisa menyediakan setengah jam satu hari. Anda bisa menyediakan satu jam, lebih baik. Dua jam untuk Al-Quran, lebih bagus. Tiga jam, lebih baik. Semakin banyak, semakin bagus. Tapi alangkah nistanya dan hinanya seseorang yang semua waktunya tidak ada peduli dengan Al-Qur'anul Karim. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ternyata umat Muhammad sendiri udah enggak peduli lagi dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak mendengar anaknya membaca Al-Qur'an 24 jam bapak dan emaknya enggak bingung. Bahkan mungkin berminggu-minggu tidak mendengarkan anaknya membaca Al-Quran juga tidak prihatin. Kalau anaknya telat makan dicari, jangan sampai telat makan karena bisa sakit itu anak. Anda bisa bayangkan bagaimana hati anak-anak kita ketika kosong daripada Al-Quran 24 jam bahkan seminggu, satu bulan. Mathalul jawfil ladhi laysa fil Qur'an kal baitil kharib. Hati manusia yang kosong daripada Al-Qur'an itu bagaikan bangunan yang mau runtuh. Mana mungkin kita akan bisa mendapatkan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang taat kalau tidak dibina dengan Al-Qur'an. Tidak dididik dengan bacaan Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, semua orang membutuhkan berkah. Banyak orang pergi berziarah ke sana kemari karena ingin mengambil berkah. Bagus. Banyak orang tadi itu menghadiri acara sana dan sini karena ingin mengambil berkah, baik. Tapi tahukah Anda, ada berkah di dalam rumah kita yang kita enggak pernah peduli, yaitu Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Liyadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Itu Al-Quran, kitab yang aku turunkan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, mubarak, penuh berkah. orang yang ingin berkah, baca Quran. Untuk apa turunkan Allah Quran yang penuh berkah? Lihat dabbaru ayati, untuk direnungi ayat-ayatnya, dipahami isinya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk menjadi ingat orang yang punya akal. Anda ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Anda ini sudah umur berapa? Renungi si Al-Quran, subhanallah, sampai 50 tahun yang dibaca surat Al-Fatihah setiap sholat gak tahu artinya, gak kepingin tahu, gak perlu Al-Quran ini. Surat Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, apal dibaca setiap sholat, gak tahu artinya, pingin tahu gak? Padahal Allah menyatakan penuh berkah, lihat dabbaru ayati, untuk direnungi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk supaya orang yang punya akal itu sadar. Mana mungkin akan bisa orang cinta Al-Quran kalau memang tidak merenungi isinya, saudara. Memang di dalam baca Al-Quran itu adalah ada keuntungan, ada faedah. Tetapi bukan itu aja. Tadi dikatakan la qira'ata, la khaira fi qira'ah fi qira'ati al-tilawah la tadabbura fiha. Apa nilai bacaan kita kalau enggak bisa merenungi isinya? Hanya sekedar baca. Mulai kecil anak 7 tahun sudah bisa baca. 70 tahun sama. Enggak ada peningkatan kualitas bacaan tadi itu. Umur 7 tahun sama 70 tahun sama akhirnya bacaannya. Karena itu harus ada peningkatan kualitas dan mutu. Pelajari isinya sehingga Anda menikmati daripada bacaan Al-Quran. Tuh lihat bagaimana orang-orang dulu. Setiap hari menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ada yang 2 kali. Ada yang sampai 8 kali. Kenapa? Karena merasakan nikmat dalam bacaannya. Kok gak bosen-bosennya? Kok gak payah? Kok gak susah? Padahal kita baca 1 juz itu memaksakan diri. Karena kita membaca ma'al ghaflah, kita baca sambil lupa kepada Allah. Pikiran kita lebih serius daripada Al-Quran. Serius kepada yang lainnya selain Al-Quran, tapi mereka tidak. Dia merasa disinilah obat syifa, disinilah hudan petunjuk Allah, disitulah rahmat Allah, disitulah berkah Allah, disitulah ilmu yang bermanfaat, disitulah yang menghatankan kepada ridha Allah dan surga Allah. Mereka menikmati itu semuanya, saudara. Subhanallah. Karena itu, ayo kita sadar, kita ini punya hal yang istimewa. Allah berikan Al-Quranul Karim kepada kita ini istimewa. Yang lainnya itu Allah tidak jaga. Memang Allah turunkan kitab Injil, memang Allah turunkan kitab Taurat, memang Allah turunkan kitab Zabur, Suhuf. Tetapi Allah tidak jaga. Tapi ini Al-Quran, Allah jaga. Allah jaga, tidak ada perubahan, tidak tersentuh dengan tangan-tangan jahil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Syukur kita, saudara. Karena itu, mari kita benar-benar terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Udahlah, cukuplah kita menjadi orang yang bodoh, yang lupa. Kita dicuri, kita tidak tahu mana yang berharga karena lengah. Misal, hanya karena ada pertunjukan, kemudian kita lupa berlian kita, akhirnya hilang berlian kita. Hanya karena ada sepak bola, akhirnya Quran kita gak dibaca. Hanya karena tayangan film-film, akhirnya Quran kita gak dibaca. Hanya karena itu permainan lagu-lagu, akhirnya Al-Quran gak dibaca. Ya umat Islam, Anda kehilangan yang berharga, yang istimewa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, Syahrul Ramadan, alladzi unzila fil Qur'an, yang dipilihkan malam yang paling mulia, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam yang penuh berkah karena diturunkan Al-Qur'an, malam yang dilipat gandakan pahala oleh Allah ibadah di dalamnya karena diturunkan Al-Qur'an. Karena itu hargai ini semuanya jika Anda ingin mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur alhamdulillah kita di Kota Pasuruan telah ditertibkan oleh Asrafuna, majlis yang sangat indah ini. Subhanallah, begitu semangat kita lihat umat Islam menghadiri khatmul Quran antusias setiap malamnya. Saya yakin di luar orang-orang kita sakit hati. Karena dengan sendirinya kesadaran, walaupun anak-anak kecil semangat menghadirinya. Subhanallah. Acara yang mungkin cukup lama, malam hari, tetapi begitu semarak kompak mereka menghadirinya. Saya yakin mereka tadi itu iri hati. Mereka mendatangkan biduan, mereka mendatangkan musik, alat-alat musik, mereka mendatangkan dengan biaya yang besar. Tetapi kita dengan seadanya bisa mengumpulkan ribuan orang. Itu semuanya bukan karena propaganda, bukan karena apa, tapi karena kesadaran Anda semuanya menghadiri majelis ini. Subhanallah. Bagaimana Al-Quran menggiring kita ke majelis yang mulia ini tanpa disuruh mereka bergerak. Syukur kita ada di Kota Pasuruan. Alhamdulillah. Saya yakin di kota-kota yang lainnya tidak seperti di kota kita sekarang ini. Kemudian Anda lihat bagaimana bulan Ramadan semarak ada di mana-mana. Cuma memang ada noda-noda yang nampak ada di tengah jalan tadi itu. Sebenarnya hanya sekian persen, gak banyak itu. 90% masyarakat Pasuruan puasa, menghormati puasa. 10% gak menghormati puasa, tidak puasa. Sebetulnya kalau kita mau menindak bisa, tapi kita gak kepingin begitu. Hanya sedikit, hanya sedikit. Cuma bagaimana mereka tadi itu berani. Seharusnya, seharusnya pihak pemerintah lebih tegas. Kenapa menghormati yang 90%? Yang aneh itu begini. Coba Anda dengarkan baik-baik ini. Aneh sekali, aneh. Kalau umat Hindu merayakan Nyepi, membuat peraturan tidak boleh ada yang pakai pengeras suara sekalipun azan ada di daerah mereka, tidak boleh ada yang mengadakan acara-acara yang mengumpulkan massa di saat itu, itu tidak dikatakan melanggar hak asasi manusia. Tetapi kenapa kalau umat Islam yang membuat aturan di daerah mayoritas umat Islam, jangan ada yang buka di bulan Ramadan karena umat Islam menghargai, menghormati bulan Ramadan, kok masih dikatakan melanggar hak asasi manusia? Aneh kan ya? Aneh ya? Kenapa kalau umat Islam yang minta begitu melanggar hak asasi manusia, kenapa orang Hindu tidak melanggar hak asasi manusia? Aneh kan? Inilah kita semuanya terjebak sebenarnya. Karena itu hati-hati dengan suara-suara itu semuanya, dan kita enggak perlu terpancing dengan emosi. Kita enggak perlu terpancing menjadi orang yang anarkis. Tapi kita minta, pemerintah sadar. Kita ini mayoritas umat Islam kepingin dihargai Ramadan. Pemerintah, Satpol PP, polisi, sadar. Kita ini orang Pasuruan kepingin Ramadan ini betul-betul dihargai. Gak mau kita dilecehkan dengan orang-orang itu. Cuma seberapa persen? Hanya berapa persen mereka? Tolonglah mereka disadarkan. Masa gak bisa? Ada kepedulian itu penting. Contoh. Ini hanya gambaran contoh. Ada misalnya pos polisi. Di mukanya ada orang jualan. Kita punya perda ini, peraturan untuk tidak boleh. Itu seharusnya gak boleh dibiarkan, didatangi sama polisi. Kenapa Anda jualan? Ini ada perda. Anda melanggar hukum. Ada payung hukum. Seharusnya diingatkan, jangan dibiarkan. Sama dengan kalau ada yang naik sepeda motor gak pakai helm, dicegat. Itu peraturannya harus pakai helm. Paham ya? Seharusnya begitu. Kepala desa misalnya ngelihat ada warung yang buka, kan ada perda. Kepala desa datangi, di sini daerah muslim, enggak boleh jualan begitu. Ini ada perdanya. Keluar dari sini. Kalau ada keberdulian, insyaallah enggak ada yang melanggar begitu. Karena itu wali kota harus menginstruksikan itu semuanya. Kapolres kepada polisi-polisi harus memerintahkan begitu. Kepala Satpol PP harus begitu kepada bawahannya. Pemerintah begitu kepada bawahannya. Sehingga betul-betul kita tadi itu daerahnya terjaga. Enteng sebelumnya kalau mau. Dan Anda semuanya wahai masyarakat Pasuruan, dengarkan baik-baik. Anda punya sekarang alhamdulillah perda larangan menjual makanan siap saji ada di bulan Ramadan. Kalau memang ada warung yang buka, mulai sekarang. Kalau memang ada warung yang buka, tolong ditulis surat kepada Bapak Wali Kota Pasuruan. Memberitahukan bahwa di daerah kami, alamat ini ada warung yang buka jam sekian. Tolong dibereskan karena demi untuk kewibawaan perda yang ada. Juga diberikan kepada Kapolres Pasuruan, Kapolresta Pasuruan. Juga diberikan kepada Kepala Satpol PP Pasuruan, kepada Ketua DPRD Pasuruan, kepada Habib Taufik Assegaf. Nanti surat-surat yang masuk itu nanti akan menjadi satu bukti. Saya Pak ngantongi surat ini begini banyak, masih ada pelanggaran. Nanti wali kotanya tahu, oh si ono iki, di situ bertugas ini kota ada. Sehingga menjadi koreksi, evaluasi, hari-hari berikutnya ada peneguran. Faham? Ini ada kepedulian. Oh cukai laporan tok, bebe ku nono warung buka. Lah kan rekan aku Satpol PP ya? Jangan laporan, tok, bukan begitu caranya. Anda kalau peduli, tulisin surat, tak apa-apa, sing wake, tak apa-apa. Keno, cene wake surati. Yang sampai kepada mereka semuanya supaya tahu masyarakat Pasuruan mengontrol ini semuanya. Tapi ingat baik-baik, jangan pakai cara yang anarkis. Mereka melanggar hukum sekarang karena sudah ada perda. Tapi jangan Anda membuat pula sehingga Anda melanggar hukum dengan ulah Anda. Iso ndak ini? Karena itu, jadi kalau Anda peduli untuk Ramadan di Pasuruan sekarang ini, yo enggak ya model kayak ngono. Mulai meni surat sing akeh melayang. Nah, jadi 4 yang dikirim ke wali kota, kedua ke Kapolresta Pasuruan, ketiga ke Kepala Satpol PP Pasuruan, yang keempat ke Habib Taufik Pasuruan. Nah, nanti saya bukan ingin mengatur, tidak, ingin menyampaikan laporan. Nih Pak, laporannya, oke lo pelanggaran ini. Tembusan itu kepada 4 ini sehingga ada bukti semuanya. Saya tidak akan mengadakan sweeping, enggak perlu sweeping. Saya yakin Pasuruan sadar. Tidak seperti daerah yang lainnya. Kalau daerah yang lainnya ada konflik, kita tidak perlu konflik. Lowong wali kotai orang ahli sunnah wal jamaah. Lawang polisi ini ahli sunnah wal jamaah. Lawang satpol PP ini ahli sunnah wal jamaah. Cuma ya perlu memang kerjasama. Enggak bisa kalau Anda menyatakan, "Lah ya opo gak ditangani, mungkin ndak melbunya ngono." Kandanono cikni dileboni. Biar ditangani. Lah kalau sudah suratnya banyak, insya Allah ada perhatian. Kenapa? Setiap surat yang masuk bukan hanya kepada satu pihak. Ojo engkuk misal-misal Pak Wali Kota dilapori. Kemudian Wali Kota sudah merasa memerintahkan kepada Satpol PP, "Ki, ono laporan ini," misal. Kok enggak ditangani? Paham ya? Nah, itu nanti akhirnya Satpol PP menyatakan saya belum ada laporan. Kayak ono laporan bareng. Wis. Rohabe lagi. Ayo koreksin, sopo sing ndak ngelakoni tadi itu? Siapa yang tidak perhatian? Insya Allah dengan cara begitu Pasuruan akan terkontrol nantinya. Harapan kita insya Allah Pasuruan akan tetap menjadi kota yang aman, yang santri, dan yang mereka semuanya sekarang berjualan itu karena tidak sadar. Tapi dengan peraturan dari itu, dengan pembinaan dari itu, saya yakin insya Allah semakin hari dia akan sadar dan akhirnya menjadi orang yang menghargai Ramadan. Ketika menghargai Ramadan, rizki insya Allah lancar. Itu enggak lancar ini karena dia tidak menghargai Ramadan, saudara. Karena tidak menghargai agama Allah. Kalau dia menghargai Ramadan, sing tutul bakso, insya Allah rezekmu lancar. Sing tutul sego, kon rezekmu lancar. Insya Allah kon dak kirano utang ambik Bang Titil. Itu aki, saya punya utang dengan Bang Titil. Iya, gara-gara kan buka di Ramadan. Coba kamu tidak buka. Yang gede-gede, yang besar-besar, itu juga diteliti, dikontrol. Karena mereka kadang-kadang buka edidik ini. Tidak teko, lodok gede. Lodok gede, suwi-suwi buka HP nantinya. Nah itu mudah-mudahan insya Allah hal yang demikian ini ada kerjasama antara pemerintah, antara warga, antara aparat, dan insya Allah akan bisa menjadikan kota kita kota yang baik, yang aman, dan insya Allah dapat terlaksanakan perdah Ramadan dengan sebaik mungkin. Amin Allahumma.